dua nana ngapalkan kasripan sulasi mujaro di aula. Yuk ke ditu. Nya apalkan eta. Nya, yuk di aula di itu. Ulah kalalabur, ulah kalalabur. Ngapalin apa, Bu? Sekarang, Bu. Ya, Melda. Kela, kela. Daya nawe. Ngarak iya. Firman sehat? Celong kene. Ibu kan tadi teh kalau itu kan teh kelas 12 teh kan terus ada yang kadie, ayo nu kadie. Jadi MBG teh di KTK kan sok. Iya itu. Da ibu ge unggal usi teh masih hantarang ka tahosus di WA unggal usi. Kan tara kadari ye we. Nu kelas 12 dikagerukeun nu ieu dikatekikeun di hayo we unggal poe kudu ngaweaan saha nu putus anu hayang mah kadari ya udah nya sok kan lamun hayang kitu asal sae teu naon aya ibu abi hoyong yang dah anu misalkeun teh kelas 12 nu arkan misalkeun kitu tah kan teu maksudna teu naon da kan aya jatahna teu naon ari ari ka naon ari masuk kana perut nama asal ulah dipikir pokoknya enak bu lihat mami teh enak aja bikin jiwa sok mulainya keluar lah kecuali Gijan, Najril, Dede, Purkon keluar lah ke Dena obatnya ada atas keluar lah encan anu can UHB calik lah di dia kecuali nu udah UHB di aula ya di aula ngapalkan sulasi mujarot Can. So keluar lah kecuali no opatan. No opatan, ibu mah no opatan, kan no opatan heula. Nya keluar lah tapi ulah ka aula. Hayo naon Bu? Bu. Bu. Ada anto sana. Anto sana lah dirinya Gina, Gina kan UHB aja di luar. Oh, Citra di luar lah ngapalkeun lah Asad. Woi, Abi. Kan uncan UHB na naon? Kamu udah UHB belum? Lu udah mau bu, ayah-ayah minggu gambar ibu UHB UHB, tadaya. Oh, tapi daya. Kok keluar lah, ibu yang ngobrol jeng ngopatan. Ibu yang ngobrol lah jeng ngopatan, so kalau luar lah. So, seorang deh kita. Oh, si Husni kemana, si Husni. Wah, ini ngobrol ya narek di kumaha. Tutupan, pantona. Apa ya ibu? Masa kali ya guru? Semua nabu? Nggak usah daya nak, atau kabehanan lah. Kamu tuh pakai seragam? Dipayang ini ya bu? Atau geus buku ning waktu na teh poe cenah yang diseuseuh teh sih bener purkon jauh hari irepan. Iya, aku bahasa sore teh ngapalkeun dua nana ulah eh UHB bahasa Arabna jeung bahasa Arabna lain juru miah unggul. Kumaha ngamuk? Najung cenah kala. Kicau. Abi oge mun bae geuna. Jadi sih mun di UHB mah aya mah. Kere. Bula boleh. Hah? Nya eta. Ari kita ulah. Bu, mun kabari nya kita mah. Ya mah ini coba aku pengen baju hari kembalikan lagi ke rasa kita harus HP deh udah aja lain HP ya sian deh nu kamari yang ger soal nama nueta nah lamun nilon deh ini semua yang miluan deh mau 05 soal yang ini kan 4 sih 5 gitu 5 2 aja hah? Diskon atau bu? Sarang langsung ke naon? Sarang nuju rumiang. Heeh, sadayana. Kan udah nuju rumiang mah kamu mah. Abi nyebatin bahasa Arab unggul. Ayo nak. Dia mah acan, bu. Dia ada sekolah, jadi dia. Tapi mah acan gitu. Oh, siapa bu? Kan kita ayah, jadi dia bu. Tapi unggul. Ali kamari hasilnya di kamar nakir. Ayah, pijen ayah bu. Ah, dipijen? Bu, lapor nanti naik, kan? Dikumpulkan kayu, biasa bu. Ada itu mah menang Niron. Ayo mau Niron kasih usni. Kasih usni kali HP. Abi Niron kan ija. Kan cek ibu oge, sok wes apalna diri kalian. Kan ku ibu ge dihargai sabisa nanaon percuma Niron coba sok. Nanaonan. Abi teh bu teh ngapa teh bisa teh bu ya beui ini ibu. Salah saha. Abi teh terang basa harupa teh ulangan boleh. Tuterang sakit di meja anti puasa kene berarti gija tuh meratikan nanti kebu hilang beli kan ibu bener kan kemarin ngali HP ngaji tuh muka HP kan nah, terus lo muka HP kan gija bu nomor anjir nomor yang kayak HP nah, pokoknya mah cek ibu oke sok sabisa nak kan itu tekerin evaluasi berarti oh orang teh naon mau diajar selama iya teh berarti meureun teu nerap kabehanana lamun teu bisa mah ha ceuk ibu geus geusah kemampuan diri tong sok luak liat ningali ka batur pede we baik bisa kentu oge berarti kudu dievaluasi diri urang na introspeksi diri naon iya teh urang teh naha diajar teh teu asup-asup wae minta hampura ibu keur ngobrol kan liur ibu teker kuguh ngambek ke kalian teh ayo kalian minta hampura ibu ker ngobrol beki weh si ibu teker ngobrol jeung Bu Yati ya teh minta hampura tak apa waktu iya bu isi kamu isi makan rumah lebih banyak kena ya weh nah ibu lagi ker ngobrol atuh. Mau HP tuh ayo nak? Bawa kamu HP nak dikin? Aja dia mana HP nak? Sok ke dikin? Si pak lah, mau HP nak saya iya ayo nek miluan mau HP? Kayaknya lu bu amal burung ini kan dimana habis itu kenapa jadi kan kamar ya oke terus dipicut berarti itu kok ibu terus mau diperiksa terus ya murah jadi enggak bu singkat emang terus nanti kita pulang oh dah ibu mah tara dendam antara gitu enggak bu minta maaf deh sih ngelem ulangan deh gitu ya itu sudah terus aja ulangan ya hasilnya di mana ya gimana deh kamar ini tidak bu, jadi siapa jalan? Hah? Siapa jalan? Buatkan bu. Miluan. Wah. Ya. Siapa jalan Miluan tak? Jadi kan ibu. Miluan, lagi yang jalan. Ayah ni. Ayah ni kan enggak tahu. Mau raya, mai percaya ke raya. Masih gas kamu. Kau enak. Kasih buat makan. Itu semua nak masuk. Nya nuncan ni luang, weh pokok nama. Sok sauran dia nusa. Hey, hey. Eh, siapanya? Tarik kiri papa tahan se. Sok engal hey, lalat lalat. Hey, gimana su? Tinggal lalat. Obe obe, obe obe. Eh, sok dah. Oh, menuju Rumiah, lo menuju Rumiah. Rumiah, ibu? Ya. Kicau. Lu bahasa Arab ya, kayaknya itu soal, nak. Ya, tulis ini aja, lah. Capek sama di tengah nanti. Kicau, bang. Sok barengan. Ija, mana HP, nak? Ija, HP mana? Kayaknya anak ibu. Ayo, Rehan, ayo, tadi ada. Rehan. Rehan, kamari, ikut tante. Rapot tuh miring. Kunaon? Sakit. Tapi tuh ngasih tahu kamu teh. Sok nuju Rumiah lah, nuju Rumiah. Kawe nuju Rumiah. jam saha ya teh mah ya tadi orang kalau lu hatu dari hanes buku lain rumiah betul kamari sok we lamun sarua deui kitu disobekeun deui jawabanana. Mau diterima deui. Sok babarengan itu bahasa Arab lah tuh, bahasa Arab di ditu lamun udah jurumiah. Oh jurumiah lah. Jurumiah lah jurumiah. Sok. Disoekeun. Disoekeun. Mana sih jurumiah teh? Ngeluarkan kertas dua lembar. Iya lah buku pegangan. Kata nyenak buku bahasa Arabnya nyenak deh. Nyenak boyo. Mereka kumpulkan. Karena kepanggi Niro ningali buku ningali nao disobekeun jawaban nana langsung. Di bageran teh kalian mah ngalunjak. Oh, di bageran teh ngalunjak. Sok, mulai. Mulai, Bu. Dede, acan gitu jurumnya? Acan. Sok. Bos. Orsan. Irsan, mau HP ke? Mau. Kedikan HP, Nak. Mau, Bos. Kamu mati layar. Baik, Bu, yuk. Hem. Sita sih seminggu. Mampus. So. Bobi ini jadinya? Hah? Jadi Bobi. Ari Irsan kemarin ikutan di mana? Di mana? Di Rehan mampu. Oh jadi Rehan. Oh berarti nu hari Rebo nu ke sekolah. So. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi berapa bagian? Kasih nama dulu. Kasih nama. Tulisan. Iya tulis. Gampil dah iya mah. Kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi berapa bagian? Sebutkan. Haladir sudah yang nate, sanu tuh sekolah. Dalam berapa bagian? Sebutkan. Husni nu sakolah teh naon? Eh naon saha deui? Entosnya Lira? Omar, Omar aku. Oh iya Omar. Omar masih sakit. Omar. Omar. Omar. Oh, Bu. Oh, emang ini dia? Sakan. Omar. Oh, Farhan. Oh, Farhan. Omar masih Farhan. Masuk. Bobo. Masuk, masuk. Tadi mah. Masuk. Nu sakit teh tadi teh saha? Omarnya. Pada tujuh, no. Masuk ya? Oh iya, sudah. Sudah? Soal nomor 2. Oke, jawaban nomor 2 enggak? Nomor 2. Kalimat yang tersusun dari lafaz koma. Nomor 2. Kalimat yang tersusun dari lafaz koma. Murakab koma. Kalimat yang tersusun dari lafaz koma. Murokab koma, mupid koma, dan wado disebut. Murokab koma, mupid koma, dan wado disebut. Farhan kemana Farhan? Bobo. Eh, Bobo. Kuno Bobo. Tapi dia tadi di wakil. Rehan ayah, Salma ayah. Samrotul, Ulfah, Wahidah, Kirsyad. Nomor 3. Kata yang menunjukkan mana pada dirinya tanpa disertai waktu disebut. Kata yang menunjukkan makna pada dirinya tanpa disertai waktu disebut. Tanpa disertai waktu disebut. Ah iya naon iya? Yuk kamu iya raya? tanpa disertai waktu disebut iya merekam pelajaran Siroyo. Irayana kemana? Siroyo. Oh, beli saliwang kan tidak untuk radio head. Naon ieu teh namana? Da unggal khutbah ge supaya di masjid. Sok nomor 4. Kata yang menunjukkan makna pada dirinya disertai waktu disebut kebalikan yang tadi ya. Kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan disertai waktu disebut 5 soal tapi anakan Irsyad. Disebut disertai waktu disebut nomor 4. Ya, tadi mah kan tanpa disertai waktu. Tanpa nomor 4 mah disertai waktu. Nomor 5. Kata yang tidak bermakna, kata yang tidak memiliki makna. Tulis soalnya. Kunaon Ilyas? Kata yang tidak memiliki makna kecuali bila digabung dengan kata lain disebut naon. Kata yang tidak memiliki makna kecuali bila digabung dengan kata lain disebut dasar hungkul dah eta mah. Terus 5. Dengan kata lain disebut apa? Kecuali. Kata yang tidak memiliki makna kecuali bila digabung dengan kata lain. Dengan kata lain disebut apa? Raji aya, Asad aya, Ajenira, Cipa aya, Cipa. Sakit. Masih sakit? Citra aya, Dede, Dinda, Deisla, Eis, Entos, Pina, Purkon, Genia, Gina, Giza, Hernita, Paik, Indah, Keisha, Kodaria, Farhan teu aya, Ilyas, Malik teu tetes ayanya, Maul aya. Ojan aya, Najril aya, Teguh, Alif, Depin, Omar, Putri. Bahasa Ira Putri ka dieu? Rahil, Raya, Raya, Rehan, Salma, Sela, Sri, Tiara, Samrotul, Ulfah. Entah sakit tuh. Terus beres? Terus beres, Rena? Sakar diku. Entah sakit tuh. Arabeun. Kumaha Bu? Ginam kan udah. Sok. Citra ke sakola deui. Citra kunaon? Nu sakit teh ya? Kunaon? Kunaon git? Tambung. Lah mah mana lada. Ayo bahasa Indonesia. Ieu Pak Ujang, Adi Iman. Sok, sok buru. Entos, Cian. Tinggal sah, Asad, Raji, Ai Irsyad kerenau kalau nggak pulang. kudu nama di kopinya eta teh nya. Jadi ditulis soalna. Sok sok nomor hiji buru. As'ad jeung Raji. Mana sih tadi teh Cemi teh? Jadi ngarah beresnya. Sok, sok Raji, As'ad. Nomor satu ya. Kasih nami hula tuh, namian hula. Jeng lu mana? Ulah atuh, engke beda mariksana. Ulah ulah moal mahi itu mah panjang jawabanna nu basa Arab mah moal mahi. Ya tadi mah jurumnya tapi iya. Nya sami wae padahal bahasa Inggris. Ya kan dikumpulkan. Iya kan bahasa Arab. Iya. Ha. Ya dunia. Bahasa Arab sih. Nya wios tenan naon. Sok, nomor 1. Tarjim ilal lughatil Indonesia. Tarjim ilal lughatil Indonesia ya. Heh, Arab, ai kitu naon? Oh ya suartosna Bu, adi ogi teh. Nya sok we. Beda dede mah geus apal atuh soalna ge. Oh, Bu, Bu, di kampung Bu Indonesia. Hah? Kenapa negara bahasa Indonesia we? Nulisna ku Inggris ku. Ku Indonesia, ku Arab lah. Aduh, iya. Tarjim, ilal kan. Kayaknya pake bahasa Inggris, kecuali mau emang pake bahasa Inggris. Pake bahasa Indonesia kecuali mau ditulis soalnya. Gina tuh, Gina bang nuliskan lah, Gin. Gimana, Bu? Udah bagus. Jadi gimana ini? Ngelak, ternyata. Ya, iya, soalnya ditulis di dia. Oh, itu dia sudah ditarjim, gila lu. Tadi ditulis, Gin. Iya, sudah ditulis, Gin. Iya, Bu. Ada. Bener sih, ya. Pak nuliskan lah, kok Gina, Gin. Soal lagi, dah bager. Lami ah. Heh, Firman, kadiu. Kadiu. Lain ya mah. Kaget, ente kan dia kadiu. Salah deh nulis soalnya, oke. Nya, atau salah sih nage. Nya, kan sebutkan. Nah, sebutkan nah sok, sebutkan. Oh. Non way. Tuh, jadi boleh. Sok. Lain eta mah lain. Iya sok sebutkan. Teu kaharti. Eh, mah teu kaharti. Di Arabna. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sok nomor 1. Teu kaharti bahasa Arabna. Kicau, kicau. Nomor 1. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sok. Nomor A atau napi ku Arab ya. Ya. Hiwayatil qiraah. Ya, uhibbu an aqra'al kutuba fil maktabah. Sugana naon wae, so. Loba-loba teu ingat tuh. Uhibbu an aqra'al kutuba. Fil maktabati. Kamu pusing. Pilih. Ya, fil maktabati. Dua. Hua yatadarrabu. Na tulip. Hua ya tadar robu. Ya tadar robu. Iya soal nak. Eta entos can. Sok kada usian Gija dan kawan-kawan. Sok guru dede kada usian. Ya. Naon? Naon? An aqra'al kutuba. Itu nanaun salah mah. Iya jurumiah kan? Iya. Ah, geus ketawa gitu mah, Bu. Ala ku roti risati, itu ieu teh ketawa. Oh, geus ketawa gitu. Ala ku roti risati, kula yaumil ahadi. Iya, Bu, atas, Bu. Tos? Naon? 5 soal. Naon? Lumayan atuh dan utus sakolah lagi seueurnya sampai 12 kemarin teh. Ahadi. So, nomor 2 ya nak. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tadi kan kan Indonesia enak kan Arabkeun. Asok atuh. Ka ka hartos eta nama. Tos ya eta tos. Kenaon? Dia ditulis ibu an akroal naunya sadaya puji gitu. Sok-sok naon deui ngobrol deui naon? Persib Persib. Deuh jempe atuh. Enggak bua mah nyanyi-nyanyi. Oh nyanyi nang jero hate we. Oh mun mah tidak terlalu hiwa. Sampai bisa tapi sama orang ah. Eh bisa eh bohong sangi atuh. Bu, eta almarhum, almarhum, almarhum. tapi ya tempat baru. Ya tadarus, Bu. Ya tadarus. Hiwayah. Naon? Sami yo ya. Enggak. Hiwayati Adina. Henteu. Kuroturisha. Udah kuroturisha hafal? Enggak. Udah. Jangan hafal kuroturisha nanya. Jadi nalieur. Tenis meja. Calik Firman. Iya, Bu. Mencari referensi. Begitu aku. Lain. Iya, Bu. Gua sangat telat sih, Bang. Anu katilu mun lawan flyer rasa anu. Oh. Iya. Iya, Mak. Heh, Bu. Heh. Kayak rasa anu. Oh. Iya, Pak. Kok bebas lah pada ditulis pada henteu teh. Ya sok kereusian mah pokona mah. Nyawios, langsung gue jawabanna. Hot. Cipot. Firman calik, milarian naon? Referensi di mana ya referensina ge di daerah rieu bukuna ge? Ya di dia sumber informasi ya di dia sadayana. Kamu mencari referensi ke mana? Buka memori Firman so. Calik gerak bakal menang. Calik ujang ka sepa geur soleh pinter. Sok calik. Dedeng tos, dedeng mana dedeng nu tadi tos? Tos aya. Ali tos ya? Sana sih ujiannya entos. Ini acan kamari ke sekolah. Ada sakitnya. Kunaun. Kunaun. Meres kena atuh cad. Ini teh apa teh baru? Nya. Alah mana teh baru? Naun. Naun atuh ah. Naun iyo atuh iyo. Aduh iyo iyo. Hua. Eta teh saeutik teuing kuduna mah 15-20 lain soal na kosa kata mu produk na 5 iya tada tarabu anu nyanyian wae kaya 10 tate lain noeta aduh kata apa nya noeta Daroba. Sama dengan bukan. Daroba. Ya kada robu. Daroba, daroba. Ayah ibu. Daroba. Mari maju masuk Jekoknya. Okay. dan roba bu nawan bu. Jadi bisa masuk ke dinya lamun kurator Risha geus apa? Kula yaumil ahadi. Tak nyambung kan kalimat teh. Sok sambungkeun. Ah, sok sambungkeun dengan berkesinambungan eta teh konteks kalimatnya. Hah? Air. Buru kerjakan kalau kai. Iya mau nwe sih bu, ya sudah mana ya nama. Iya solo. Nwe. Olahraga kan nwe. Kurang tuh. Iya solo. Iya solo. Anu di nwe nyanyian. Tenis meja. Bola basket. Arah benar, itu meja hari hari. Air aji. Tidak ada referensi sih bu. Yang tanda robu. Nulain hula tu ji mikiran eta. Kenu itu teberes, nu iya teberes. Tidak. Katakan tidak. Menjemahkan bahasa Arab, ayah, saya, seorang, kalian, saya. My father, donor. Orang nampak. Keterbatasan berlangan, Pak. Miskin berlangan. Hei. Rehan, beres, Rehan. Miskin. Pokoknya ngerek ujian dari RFPAT 100 dari kosakata. Ya bu, ngapalin dulu ini bu, kita biasa sakit. Belum gak apa-apa bu. Ngerek ibu baru periset bu. Oh iya, tengah rambut. Tuh. Pakai bu ini bu, masih. Gue asal bu, jadi nilai yang bu. Mulai halaya ya nomor 5, ya nomor 4. Ah, sok. ya pada robona garis bawahan we teu apal kitu. Atuh oh. Biasa kudu dinilai lagi Bu. Kewenya teh kalangan pamatan. Abi. Abi. Soal Abi. Juga tenang. Udah rajin mah di pesantren tinggal murojaah. Bisa mah ieu mah teh ajaran gara-gara sawi teu ketemu Pak Dai. Galangan. Teu kan kamari di pesantren. Rajin kamari di pesantren. Nyala ya. Ngalong Bu. Tiga ini mah ieu sekolah agama. Oh. Tapi dua. Ya tapi tiap waktu kan. Tapi tiap waktu kan ngawasna. Tiap waktu. Apa-apaan Arab mah bunga Bu. Arab mah iya teh gara-gara sakitnya an. Sakit nggak belajar Bu. Ya lo atuh. Sakitnya nyawa HP. Sakit, naon kamu sakit naon Raji? Sakit. Eh sesakitan teh yang sakitnya an. Bu, dan terus sehat. Ya maksudnya sakit naon kamari teh, menilalami gitu sakitnya. Iya Bu, sadayana karasa kegondongan. Mulia. Jadi perut. Jadi borong. Asli Bu. Nyaan tete? Nyaan. Mata buram Bu. Tak. Kegondongan di tapi ya buram. Di bumi itu angge-angge pulau. Dapat ada sebetulnya beruang Bu. Dapat ada sebetulnya Pak Ik, kunaon Pak Ik? Baik, aduh. Baik mah kalau diin mau saya. Tipes. Baik kalau dirawat mah dirawat. Dirawat. Ai Alif kunaon Alif kamari? Eta si Alif mah sakola heula. Si Alif mah di asramanya sakitna kamari teh. Kunaon? Bung sakola. Sakit naon? Jika nu geus sakola tuh ai sagala karasa. Jadi aku naon tuh sekolah bisa rebo? Ini rebo? Senin. Rebo iya mah. Ada jalan pasar. Rebo kabari? Oh itu si dede masalah iya. Nu Senin tuh sekolah mah. Firman sakit naon Firman? Firman sakit naon? Hai sakit naon? Naon ku naon? Panas tiris. Iya kenapa? Asad ku naon Asad? Wah. Oh, aku ngasuh. Kecapean. Kasemprot. Biasa. Di center. Ngasuh iya hampir masuk IGD. Itu naon ayah henteu teh sakola. Oh, iya pas pulang teh. Ayam yang main Asal siap tu. Alulus. Kurang duit. Kurang darah. Duka, tapi perasaan DPD. Tapi gejala doang. Yang tu deh. Citra aku nang Citra. Kamu. Bungun anak loh. Tengah. Inggris tuh ya, gue tulis Inggris. THT. Tak apa. Menanam. Abi bu THT. Kosong pinang bu. Pinangnya sakitnya, kemarin sakitnya Pina sakit. Tapi nana. Sakit. Di mana? Bu. Kesehatan. Oh, anu kesehatan teh. Naon ya naon teh? Terus fungsina pina naon? Kan kesehatan. Nunuduh-nuduhkeun. Kujanaon. Dinda naon? Dinda ku naon? Dinda Bu. OPM. Ai itu Sri NL. NL, NM. NL, Sri NL. Bu. Firman menani Bu yang menanam padi. Firman teteh ku ibu tadi taros, tah ditaroskeun deui ka ibu. Anu teteh referensi-referensi. Padahal cik ibu ke muroja, buku teh, ulah Quran wae. Buat terang lokal ujian. Iya, Bu, aduh. Iya, Bu. Hei. Jadi we, tua, iya, iya. Dia Gijan, tos? Dede? Menuju nyari sini kan? Dede menjelaskan reaksi dari tangan. So, kan deh jaraga kesehatan deh yang nama kerja sum nih, ya. Cuaca ketenggelus jaga kesehatan. Kura tuh salah apa? Makanannya dijaga. Makanannya dijaga. Apalagi pandangannya. Pandangan Nana benar. Eh, ada gitu salah ibu. Sosok Alip, Alip naonan Alip? Naonan Alip? Anda sehat, kami selamat. So, Purkon naonan Purkon? Ah, soal lagi nu kamari kene. Ya Allah. So, sok sok. Ngajril, guru. Mencari referensi, mencari referensi. Entah tadi ini kali. Tapi soalnya aku. Siapa nggak pulang melewai? Karena aku yang unik, aku. Tidak bu. Gusto sianan ku mina udah kasianan ku sakat tuh budak teh. Ah bu. Tapi menang ku solokan. Sok enggak, enggak. Sok berkon usian. Irsa teh can dipasian dia nya ku ibu teh. Ke atau ayana nya ka kantor sok hilap wae. Irsa tadi tengaosnya. Tadi nyampe jam sabaraha? 7. Jam 10.20 Jam 7.20. Biasakeun terus ka Pak Ibu. Ulah jam 7 pas ini biasakan tiap hari asup dake jam 7 hari giza. Bu. Kak. Nya, kamari teh salah nulis, aiku ibu dikasih jawaban Nana, jadi we dihapus gitu. Lain eta nomor 5, soalnya 4 kan. Ibu nulisna jawaban Nana kamari teh. Jadi we udah we 3 we gitu. Heeh. Oh, on Hasan teh nama orang. Aik itu naon? Baik, Bu, subhanallah di luar. Gue teh mau bareng memainkan bola dengan baik. Lain. Iya jadi panggilna, iya jadi panggilna. Berarti kalian tinggal mencari kata kerjanya. Jadi jaya deh, Bu, untung. Sok bebas lah. Hasan, Hasan subjekna panggilna eta teh. Sampul. Sampul. Sampul. Sampul. Sampul. Sampul. Sampul. Sampul. Sampul. Sampul. Sampul. Sampul. Sampul. Sampul. Sampul. Sampul. Sampul. Sampul. Sampul. Sampul. Sampul. Sampul. Sampul. Wah, wow, notif sosok weh, kerjakan, ingat weh tanah HP, udah mau dijual sama ibu teh. Ini apa referensi deh? Paehan HP nang. Saminggu. Ya, apa saya? Ai Gija mana HP-nan Gija teh? Oh, benar. Benar Gija. Iya. Bener ibu sok. Nya sok mana lah ibu sok. Sabar, ya sabar. Obat masih pak, undawaun. Berarti dia siapa bu? Bukan. Allah ya sudah rompong. Ya sudah pak. Dia kata orang tua. Baik. Asal balik kan aku. Kah? Naon? Ali, mudik. Ah ya, bu. Milarian naon Firman teh Firman. Tuh jam teh meni lebihna lebih-lebih teuing. Salah sih itu nu ngobe jam. Saha deui atuh. Ah saha, saha deui teh data apa? Ayem. Saha nu jangkung? Saha gin? Saha ngoprek jam? Ukur kon bu, mamaget. Oh, jam. Lain bu, tante selayan. Si Ojan. Ojan. Be Arab. Ini mau jam sore. Bu Abi, Bu. Acara Bu Raji. Bu Raji. Di leuwihan 15 sama 15 berarti hanes Bu Abi. Oh, waktu yang itu mah. Parke jam. Betul sampo, Bu. Kiru sampo. Berarti hanes Abi, Bu. Eta mah lebih cahalin. Abi mah dah lebih lama 15 menit. Main make iya. Haji. Lah. Main make kak. Mana bu? Lain pake kak. Oh iya. Oh pisu kok. Pisu. Oh iya tadi luhur bener aja dihandap salah. Nah kamari pas dicek oge bener iya nah tapi nulisnya salah sebagian gitu. Ambil dari dilema, Bu. Dilema. Menanam. Tosnya bingung gitu ya. Menanam. Ambil aja bajikannya, Amina. Aina ngarapkan. Apa itu ya, tadar rebu. Oh, karek nyambung, Bu. Ya, tadar rebu. Ngawon. Ya, apa? Ngawon. So, karek nyambung. Kita udah kan pas tosipasikan tuh. Terus kemah biasa di nanawon. Ambil mah yang terang, Bu. Iya tinggali. Bu, tidak bu. Bukan iya bu. Lain. Bisa. Iya tinggali. Naon? Bener bu, bener. Lain naon, iya naon. Oh iya. Ini teh perpustakaan habimu kada nulis meja. Oh, nya. Iya selalu lah. Nyuyos we. Dalam sejarah. Garden ini mah pakai bahasa Inggris. Sudah ya bu lah. 20 ya bu minimal. Mana pulpen ibu? Kayak di periksa nama apa barengan yang baru ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu, ayo bu. Apa bu ini teh bu? Sok. Dunia teh. Hanya sekedar gurau-nya dan permainan. Innamal hayatu laibu walahu. Bermain, Bu. Bermain, ya. Bermain Hasan. Iya. Ya benar. Nulisnya salah. Benar. Info profesi. Walah. Info loker. Yukolu. Maunya yukolu. Kola yakulu. Muari. Apa-apaan bu, cek pernah kadang ayo, nama buku paket, Ge. Kamu temerhati. Yuk. Jempe atlah gandeng. Oh, siap. Ulah mun teh jangan dina hayang Bu. Iyo sih harita apa mah? Bade nu buku paket oge ningan loba perintahna. Ayo berlatih. Iya dong nya. Sana wae. Salah jeung mu enggak apa-apa. Itu kesalahan saya. Nya tenan naon. Ya emangnya naon ieu? Nu mana? Ari mun ka gunung. Nah, Raji, betulkan saeutik Raji. Udah, aku segitu aja. Eta nomor apa tadi Asian? Gak tahu, Bu. Bilang tulis. Astagfirullah. Ya, ya udah, weh. Gua ada perawat, Bu. Tos, sok nuntos mah kembalkan. Gak ada nih, Bu. Iya, nuntos. Dah, waktu nama nyampe jam 12. Dah 18 menit deh. Aduh, ya. One naon? One day. Ulah oh, ya Umin. Produk kurang pedagang. Kurang ayo punya. Ada rasanya pedagangnya punya. Berarti itu pasti ku. Iya, Bu. Pedagang mau jualan. Ya Allah. Jual beli. Muamalah mah atuh hubunganana. Jual beli. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah. So, Al-Baqarah eta teh nu. Haramkan riba. Eta mah ayat panjang sah halaman. Oh, ayo. Awan baik. So, ngaji heula we 2 juj. Jadi 50. So, buka memorina buka, cek ibu oge. Aduh kak, atuh pokok nama eta we lah. Pokok deui ibu ge. Aya ningan kata-kata mutiara oge anu jika kamu menanam pasti akan menuai hasilnya. Nah. Bayi ama jual beli. Tiba-tiba dibere ujian hidup kan sampai bejeh lah ujian hidup mah nya. Ieu mah ieu mah karek ujian ieu. Kan teu bejeh. Abi teuing bejeh lah Bu, awal Bu. itu Sulasi Mujarot. Oh, emang siapa lagu? Eta jeng Sahara ya jeng Saha. Oh jeng Ilyas. Suaraan asli pada. Udah Mujarot mah. Oh udah. Ah. Erek nu Majid. Ya sudah. Iya, benar kan. Ulah atuh. Tapi ya henteu. Tapi sakit tuh atuh. Buat corona. Di masku, kita teh mau jual baju lah. Bayar rek sabaraha? 52. Wajannya. Sareng mojong. Sareng mojong sok ayeuna bab katilu. Mana Bu? Ari raya bab 62 wajan, bab hiji jeung bab 2. Bab tilu ayeuna mauzun baca mauzuna. Mauzuna. Contohna. Bataha. Anu bab sabaraha? Bab tilu. Bab tilu. Oh. Ayo wajana. Mauzuna we. Pak Alayam punya bu naon kahiji naon kahiji naon mauzuna mauzuna 2 ribu bukan kedua sama katilu patahama so katilu baca bab tilu Fatahayam tahu fathan wa fathan fa wa fatihu nazal ka maftuhun ikhlah la tahtan naon sok saya kena rawat terus bapapat nuzuna nasoro nasoro ma bab sabaraha bab hiji nasoro ma bapapat ayna bapapat nuzuna fataha gija udah beresnya iya udah encan tosnya naon alima ya alima ya lamun makna manfa wa alimun ya kamadumun iklam la taklam malamun malamun hei bab genap nuzun we nuzun semuanya ya baca apa kita dibaca deui tadi ngapalkeun sabar bab dua bab berarti hiji deui hiji deui nya bab genap raya Oh, kak. Hah? Naon? Sujang, Bu. Ya hobi sare. Nah, kasihan, Bu. Namanya banyak hobi. Eta mah. Eta mah ieu naon? Pamalesan. Ojeng. Lain kewajiban sih, kebutuhan kan tidur mah. Kebutuhan tubuh kita kan untuk beristirahat. Tapi lamun loba teuing ada angger lieur. Dia teh saha Raya putranya? Hari lap ya teh hari lap pisan beneran. Ya naon atuh ngemutan naon wae. Pedagang ge teu apal ya Allah. Lain ieu. Barang dagangan. Bu, kita udah ini profesi bukan profesi. Status itu mana bu? Status. Ya, tapi dina lamun dinu kakak mah eta teh jadi nya kan nya lamun dinu kakak. Ya, statusna teh pelajar atau mahasiswa gitu. Nyaweuh teh sok ngisi teh. Bisa. Baru setengah-setengah, bu, ini tuh. Tok, sok, buku saha eta? Awe kamu. Saha? Eta buku naon? Buku naon Alif? Baca. Kuwi lah, Ibu. Buku naon buku bahasa Arab? Usaha. Ah, si Alif. Usaha. Rumah Ibu. Nemu kana saha? Sanu mo kana? Sanu mo kana? Kuwi kan deui. Kunjuri sinabu. Hari memeriksa atau merawat masuk mustasfa. Mustasfa mah rumah sakit. Mustasfa. Merawat. Memeriksa. Menang sabar hiji eta profesi? 5 bu. Minah menang sabar Emina 5. 5 bu abdi mah. Abdi teh acan. Hobi, hobi menang sabar 5. Ibu, ibu, cimi opat. Cimi opat. Mun ibu eta ATW. Ya mun ibu mah ibu. ATW 7 10 menit. Naon, anjeul. Bus lewat we, bu. Lewat we, bu. Gerak, gerak. Kage saya 10 nu lalaguan eta ge. Indonesia nanya, sebenarnya lu ingat seutik mah. Indonesia mah. Awas ya tinggali kamari soal bahasa Indonesia. Wah. 100 ke di jabanan cerah. Saya nuncan ulangan Indonesia. Kudu 100 ya. Baik. Ya, hobi, hobi halah ya, hobinya hobi. Membaca, menulis, menyanyi, menyanyi, menari, lari pagi atau jogging, melukis, memotret. Nondei, nondei, memasak, berenang, sur, ini profesi, guru, dokter, polisi, petani, jurnalis. Profesi teh? Ibu rumah tangga kan profesi. PNS. Dokter. Dokter udah tadi ya. Perawat. Hah? Karyawan. Naon deui? Insinyur. Hei, ngarapalkeun teh? Peureuhan mah anu ujian PAT PAS mararuka HP cik atau di kelas mah tong dibuka HP teh. Kan eta sedang mengevaluasi kalian. Oh sejauh mana urang teh diajar teh geus nyampekeun ka mana. Naon uih jol uih deuih pai aya. Nah sok kararitu wae nya. Heuh. Ngarapalkeun teh bia? Kenging, apal? Bener. Apal? Ya, Biba. Kayak dicek hari Minggu hari Rebo. Istirahat lah, ini apa? Ayah tongkala labur. Oh, yuk istirahat. Istirahat sholat, istirahat amanah. Enggak ada nih sholat ke masjid. Iya, aku sholat makan. Nya, eta oge. Sok sajadina cenah. Menulis namun. Ai mama ketara ya teh. Salam. Eta Rahil aya saha wae tadi teh pamekarna teh? Hei, maksudna teh saha wae? Nya. Tadi mah aya aula. Maksudna saha hungkul berarti pamekarna teh pin hungkul nuntos? Ibu. Hah? Oh, Depin jeung Ojan sadé. Raya. Oh iya Raya. Raya mah tadi kantor kan dia. Iya udah. Ini mah udah dia. Naon? Nah, Sri Bu tanya. Tengah. Nih. Abi kata aja nih Bu. Iya mah pedagang buah atuh. Mana Abi nali pina? Atuh ibu apa? Iya benar. Iya udah benar. Iya tak aja mau tanya iyo. Bukan tuh sekarang iyo. Ibu apa yang buat hilap tuh? Pedagang. Sekarang. Polisi. Apa? Polisi udah ya. Oh. Apa? Ngapalkan tapi kata. Iya baca-baca. Oh, tadi hukumnya. Oh. Ah. Wios butuh disana kan. Hanya wios wah. Ngan lain alit. Tuna naon. Ibu usian mah. Tahun asal Najib Burrahman. Sabar nih tau. Hah? Tahun. Puruh sholat keburu komat. Astagfirullahaladzim. Kemana? Nah ke sarolat. Sholat. Puruh asal dari kelahan nawan. Gue tadi mah. Tadi mah kosong. Kosong. Ini kamu tahu siapa? Oh, ini. Sikit-sikit-sikit. Tok buka doi memori otak Asadna. Kudu sholat heula ieu mah, Bu. Membuka referensi. Sok, Giza buru, Giza. Merawat. Bu, iya kan tubuh mah ieu kaosan sadayana we sakali. Memari. Teteh aya dina buku paket dina naon? Asa teteh tingali gambarna. Tah, dokter teh sedang mengobati orang yang sakit, sedang memeriksa pasien. Mengsipa. Mengsipa. Asli Bu, iya Bu. Uyos lah ieu mah ridho lillahi ta'ala. Iya we. Tingali mana? Ah, tunggu. Ari ieu mana encen aya arabana? Nya kan. Kurang-kurang we, Bu. Sa ilah ya? Wow, sa ilah. Oh. Ayah kayak salah. Ari risalah. Oh, salah. Jeng risalahnya. Risalah. Kurotu risalatinya. Risati, bukan risalati. Risati make sya. Oh, beda. Kurotu salati, ayah kurotu risati. Risati, risah. Risah. Kurotu salati. Baik lah, sayang lah. Ya saya na we daripada muka HP. Ya Bu. Siap pula. Bu iya lah we ih jangan nu no, dokter nah, Bu. Dokter naon? Ya tuh Bu ada. Ari sigi ja kuratul bardo cenah. Kuratul. Iya. Seruan hari gigi jangan dia tinggali. Mana? Al madrasah tu ya dahabu ilal madrasati. Nya sakola indit ka sakola. Tuh kamu anu kamari. Kamu masalah nulis, iya masalah nulis al-mudarrisu. Oh. Soalnya di al-mudarris. Ya saya bilang. Nyari jawabannya mah bener. Atau Bu. Ya, ya. Segi ya. Iya. Kon-kon melong lah eta. Nu dokter ninaon? Hey, citer. Dokter ninaonnya pegawean namanya. Dokter. Tok. Oh, Tobibun ente gaweana gawainnya ya nyurus. Eh, tetan buka tiur. Eh, naon aran? Oh iya. Ayo tidak isian, tidak bisa. Ah! Tapi kita di isian nomor 5. Liar, Bu. Tidak bisa. Liar? Ya, alhamdulillah liar berarti kamu teh mikir. Alhamdulillah. Mending ke liar daripada telior. Oh. Ini telior? Telior mendah teh mikir. Jangan dibuka, Bu. Wah, kumaha. Nanti bukanya. Sobekin aku. Ik menulis non. Bu, ibu amin teh dan can beres. Iya, asli buka riset melukis teh pokoknya mah binaro ayarotnya. Iya. Nya tuh, cak abi Roisun. Eh, iya kasih ingat. Rois, Bu. Rois, asok bilo Rois. Rois mah pengurus. Rois mah ketua Roisun, ai Roisun nawa. Kepala, sarun rambut. Rois teh tah, nu di luhur ketua. Kepala luhur. Kepala berarti. Masa tawa? Kok tuh bunuh lu sih? Nyok gitu. Dasa sana. Melukis pokoknya pokoknya mah melukis memotret aero-roan. Gue buku abi nih. Buku naon? Buku nu pasti payu dikumpulkeun. Oi oi oi. Kan dikina lain. Ini si rayanya. Oi oi oi. Oi. Ada bu. Di sini dengan Bapak Firman, Bapak Firman. Hari ini ulangannya gimana? Kurang anjing Bapak Osad ulangan hari ini ah? Bapak Dede ulangan hari ini gimana ulangan hari ini kata-katanya salam boy kontol anjing goblok clear Bang Ehan Ehan nyok anjing ini si rayanya pada mana kumah itu stop. Datanya aku punya pen. Dia mending guys. Wah ha ha ha. Kata-katanya Bang Dede. Mana? Dede. Dina tidak tumbang. Mau ditinggal, Bu. Ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku. Naon ieu? Naon ieu? Oh, salah nulis, Bu. Mulai ieu naon bacana? Cheater. Halo, halo, halo. Woi, woi, woi, woi. Cek, cek, cek. Raya anjing. Tidak apa-apa dah saya pusing. Bu, headphone. Oh, iya. Ini headphone, Bu. Mana mana salat, Bu? Salat. Apa sih? Abi tinggal di Indonesia nya, Bu. Eh, kasih masih Ibu di mikir. Indonesia. Bu, berarti Abi tinggal di Indonesia. Masih dola. Iya, Bu, pada kerumun. Ke Bu, Pak. Mana kenal ke Google Map eta masih deket pakai Google Maps teh. Sok ada tukang dia. Jadi kayak di banyak di pariksa apa barangan jadi salah harus beli. Nah, Oh. Indah tinggal dah. Nah. Inon. Mana si Indah yo, Inon lagi. Tera, Tera. Tera. Aku suka singkong, kamu suka kayak gini.